cuma dan sunyi yang mata membeta. Nona, ale di mana? Sing bisa bilang dan kata-kata cuma terasa rindu di dada. Mau tanya kabar cuma bersapa. Sansara, kemana lagi bet mesti cari, cinta yang hilang dan berpung hati, kau sing bisa bilang dan kata-kata.